Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syaral umuri muhtasatuha, fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ayuhat talabah rahimani wa rahmakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita masih dalam bahasan tentang li'an. Ikhwani fiddin rahimakumullah, terakhir kita telah menyebutkan barakallahu fikum hadisnya Sal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, barakallahu fikum, terkait dengan at-talaq ba'da li'an. Ikhwani fiddin rahimakumullah, barakallahu fikum, yang benar terkait dengan hadis yang disebutkan bahwasanya tolak ba'da li'an itu membab taukid tafriq, mentakid na'amarakallahu fikum perpisahan. Ya qadib dinamakum musya'in wa'ilai khuntramakum musmata-mata tersilian itu sudah harus terpisah secara otomatis na'amarakallahu fikum, dan perpisahannya adalah at-tafriq ala ta'bid na'amarakallahu fikum. Itu perpisahan yang sifatnya permanen, ya, tidak akan bisa berkumpul kembali. Khalifuddin rahimahullah rahmatullahi jami'an barakallahu fik. Nah, di sini diangkat sebuah permasalahan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala terkait dengan perkara-perkara yang enggak boleh dijadikan sebagai sebab untuk melakukan li'ah. Misalnya barakallahu fikum, melihat istrinya disentuh sama laki-laki, salaman, ya. Nah, barakallahu fikum, atau nah, mungkin dicium sama orang lain, nah, barakallahu fikum, ya. Oh, istri saya dicium sama orang, li'an, nggak bisa, nah, barakallahu fikum, ya. Ya, jadi li'an itu, nah, suami melihat, ya, seperti melihatnya para saksi yang menyebabkan pelaku dirajam, paham ya? Jadi kalau sekedar salaman, kok nggak boleh. Langsung ujuk-ujuk, Pak Hakim, saya mau li'an. Kenapa? Saya lihat istri saya salaman sama orang laki-laki yang bukan mahramnya. Nggak bisa. Gitu ya. Maksudnya, makanya disebutkan oleh mu'alif rahimahullah hadis tentang itu. Apa hadisnya? Dibaca dulu hadis yang sebelumnya, baru kita akan baca dalam hadis berikutnya. Fadhal, man yakhafdhul hadis, falyaqra'. Qul ma'alif, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau berdua. Anna rajulan ja'a ila nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, faqala. Nah, atas beliau bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Khalif dengan waktu. Jadi hadis ini disebutkan oleh mu'alif dalam bab li'an untuk menjelaskan bahwasanya kasus ini gak bisa diangkat untuk li'an. Apa kasusnya? Kata sahabat tersebut, inna mra'ati la taruddu yada lamisin. Bujuku, istri saya, nawarakulah, itu gak mau menolak tangan orang yang menyentuh. Jadi ya, kalau ada orang yang menyentuh itu gak ditolak gitu loh, nawarakulah. Itu saja namar, kalau salaf, luar biasa namar, cemburu ya. Khadifidunamakumullah, tentunya namarakulahikum, sangat jauh dengan apa? Dengan kondisi orang-orang sekarang ini ya. Khadifidunamakumullah, jadi virus biasa. Tahu biasa ya? Biasa dayus. Gak punya rasa cemburu sama sekali. Banyak menjakiti para laki-laki. Gak biasa enteng. Itulah. Istrinya ngomong sama orang lain. Yang bukan makhrum. Yang mungkin. Dalam pembicaraan yang masya Allah gak sepantasnya lah. Atau namarakulahikum salaman sama orang lain. Nah, bahkan disuruh sama dia salaman. Lah kalau la kuwata illa billah. Nah, ini nawaraklah sahabat ini melihat istrinya sebetul lapor sama Rasulullah. Bujuku ya Rasulullah. Nih, enggak mau menolak tangannya orang yang menyentuh, tangan orang yang menyentuh. Seperti kayak musafaham kayak nawaraklah. Nih. Kalau dia mau salaman. Kalau kita mau kemudian barakallahu fikum, ya apalagi di musim-musim ya hari raya itu ya nawar. Ya kalau dipitin lah mau kemudian. Jangan kemudian namarakallahu fikum kita beranggapan wah itu kan masih keluarga kita. Ya. Padahal kan termakmu enggak semua keluarga itu mahram kita. Ya enggak? Ya kalau kita makmu sikap bermudah-mudahan dalam bab itu karena menganggap mereka masih ada hubungan kekerabatan dengan kita. Kayak misalnya na'amarakullahi wabikum. Putri dari bibi kita. Apa namanya? Sepupu ya. Itu bukan mahram, Mas. Iya, mentang-mentang ya. Sejak kecil main bersama, peta umpet bersama dulu, kan sekarang sudah besar, namarakallahu fikum. Kemudian bermudah-mudahan, dalam melanggar batas-batasan sebesar ini, padahal itu, termasuk, perkara yang Rasulullah SAW sangat mengingkarinya. Kata Rasulullah SAW, lebih baik saya megang jamroh api, bara api daripada saya bersentuhan dengan wanita yang bukan makhluk. Kata Rasulullah SAW demikian. Khadifidhamakumujain barakulah fikum. Atau dalam bentuk yang lain, itu kan musafah ya. Nah, barakulah. Dalam bentuk yang lain, nah, barakulah. Mungkin dicolek, di, nah, barakulah. Tapi enggak. Enggak menghindar atau enggak itu. Nah itu dilaporkan sama Rasul. Itu maksudnya. Dan enggak mungkin amarakallahu fikum ini dipahami. Dipahami sebagai kinayah terhadap simak. Enggak mungkin. Karena kalau itu dipahami kinayah dengan simak. Sangat bertentangan dengan apa? Dengan amarakallahu fikum. Dengan ajaran yang apa sih? Bimbingan beliau ini akan sangat bertentangan dengan bimbingan yang lain. Tidak mungkin nak bro. Dimanai dengan simak. La taruddu yada lamisin. Yaitu secara lainnya seperti itu. Kayak musafaha. mungkin ketika digudain, dicolek-colek gitu, enggak merasa risih, enggak berontak. Kali pertama mak mujian barakallahu. Nah, sehingga ini enggak mungkin dimanakan la tarutu ya lamisin tu, ya kena tuh ngelcima enggak. Kalau itu dia itu, maka bimbingan beliau selanjutnya itu akan bertentangan dengan bimbingan berikut yang lain. Seperti na barakallahu adiyasa tadi. Gimana sih bimbingannya? Kan ini ya. Bimbingan terkait dengan istri semacam itu. Sekali lagi akan ditemukan. Ini disebutkan oleh mu'alif yang dalam bab li'an. Untuk menjelaskan bahwa kesalahan semacam ini. Itu tidak bisa diangkat untuk li'an. Paham ya? Istri sekedar salaman sama orang lain. Ya, kemudian diangkat tidak boleh. Atau sekedar dicolek sama orang lain enggak boleh. Hatta amarakallahu fikum mungkin dibawa ke hotel. Istrinya dibawa ke hotel amarakallahu fikum. Ya. Kalau dia sama dan enggak ada bukti terjadinya tindakan fahisha. Baru sekedar dibawa di hotel gitu saja amar belum bisa dikatakan dijadikan sebagai bahan untuk li'an. Fadhil ya, amarakallahu fikum. Jadi gak sembarangan amarakallahu. Ya, kalau dia maka untuk persaksian li'an ini betul-betul ya, kalau memang terjadi li'an harus betul-betul ditahqiq persaksian tersebut. Amarakallahu. Kalau enggak amarakallahu, kalau ternyata salah mujibatun kata Rasulullah. Mujibatun. Laknatnya itu betul-betul akan mengenai pihak yang ngomong gitu loh amarakallahu fikum. Kalau itu nama kemusyian barakallahu fikum. Sehingga hal-hal semacam ini enggak masuk. Ya. Terus gimana solusinya? Kan itu ya. Gimana solusinya? Ya, dalam hadis ini ada dua disebutkan oleh Rasulullah SAW sama solusinya. Nah, barakallahu fikum. Ya, yang pertama, nah barakallahu fikum. Ya. Kalau dia berdua kemudian kalau kamu sudah enggak nyaman ya sudah amarakallahu fikum dengan kondisi itu bisa antum safar berdua sama istri antum amarakallahu supaya enggak mengenal lagi amarakallahu fikum itunya lingkungan itu biasanya kalau sudah enggak kenal lingkungannya dia akan macam-macam gitu ya. Kalau dia berdua kemudian dia melakukan itu kan oh ya kenal dia karena apa? Oh dulu teman SMA. Kenapa gitu ya? Atau teman-teman sejak kecil. Sama suaminya, kita pergi ke tempat yang enggak ada orang yang sama kenal sama kamu. Sudah. Nah, barakallahu. Atau ya sudahlah. Ceraikan saja. Yang kedua. Kan itu ya. Ya kali udah makmum sen barakallahu. Atau ya kan sama makmum. Ya. Terus gimana kalau tetap mau bersamanya sudah bersama saja kata Rasulullah SAW gitu. Ya, coba kita baca ya. Ikhwanul Muslimin rahimakumullah barakallahu fikum. Kata beliau, qala gharibha. Gharibha. Ya. Asingkanlah dia. Gharibha yughribu. Asingkanlah dia. Dia diajak safar. Nawarakallahu diajak safar. Ya sehingga dia di tempat safarnya itu asing, tidak ada orang seorang pun yang mengenal dia. Dalam riwayat yang lain, ya kalau dia bernama kumoh, talikha. Nah makanya kan ada dua solusi ya. Ya, yang pertama diajak safar sehingga nggak ada orang yang mengenalnya. Namarakallahu fikum. Atau ini apa nih bosan ya senang dicerai saja nggak apa-apa. Sehingga sekali lagi tindakan yang semacam itu menjadi alasan syar'i seorang bisa mencerai. Makanya hati-hati ya para wanita macam-macam ya amarakallahu fikum. Ya, kalau itu tindakan amarakallahu fikum secara syar'i bisa jadi sebab amarakallahu fikum seorang menceraikan istrinya amarakallahu fikum. Ya, kalau itu dan di mata hakim Kalau itu sebagai alasannya pengajuan cerai, ya harus diterima. Iya kan? Harus diterima. Rasulullah SAW mengatakan poligami. Iya. Apa aduannya? Aduannya karena la taruddu ya dalamisin. Ya. Ini dia. Ya qadik dengan makmujan barakallahu. Ini nama barakallahu solusinya. Ya, solusinya yang pertama diasingkan. Diasingkan bukan berarti amar kalau dia dikirim ke sebuah tempat sendiri atau di penjara begitu, jangan, kasihan. Nah, amar kalau antum sama dia, nah amar kalau sama istri kamu pergi. Nih, sehingga dia jadi orang asing. Enggak ada orang yang mengenalnya. Ini ya. Ya kali udah mau ngomong. Atau kalau kamu enggak pengin masalah lebih luas ya, kita ceraikan saja nah amar kalau. Ini dia. Ya kali punya muda, santai ya mula-mula. Iya, kan itu ya. Ya kali bikin lama kemudian barakallahu fikum. Qala, maka orang tersebut mengatakan lagi, akhafu an tatba'aha nafsi. Tapi saya khawatir jiwaku ya, tetap mengikutinya. Artinya barakallahu fikum cenderung kepadanya. Ya, sehingga na'barakallahu fikum ya tetap ada keinginan sama dia na'barakallahu fikum. Gimana ini na'war? Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, fastamtif ya, kalau gitu ya sudah, nikmati saja na'barakallahu fikum. Ya. Di sini ya qadramakumullah, ya. Kesalahan-kesalahan semacam itu nah barakallahu fikum sekali lagi bukan sebagai sebuah kesalahan yang menyebabkan seorang nah barakallahu fikum melakukan di'an yang pertama. Bahkan kesalahan-kesalahan semacam itu nah barakallahu fikum adalah tempatnya untuk kita berupaya untuk takdir, pendidik, mengingatkan nah barakallahu fikum. Itu entah dengan cara apa tadi na'barakallahu fikum mengasingkannya, kita safar bersamanya na'barakallahu fikum kali bisa makmum atau paling pol ya na'barakallahu cerai nggak sampai pada mas apa pada apa pada taraf li'an ya kali bisa makmum jangan barakallahu. Nah li'an itu baru dilakukan ketika suami betul-betul menyaksikan fahisah secara soroha. Secara terang-terangan amar kelaf di hadapan dia. Nawara kelaf. Ya kalau dia bidang makmum jain bawara kelaf. Maka nawara kelafikum sekali lagi. Ya disebutkannya hadis ini dalam babian. Untuk menjelaskan bahwa kesalahan ini bukan sebagai sebab untuk diadakan di'an. Mulaan. Kalau dia bidang makmum jain bawara kelaf. Rawi Abu Dawud wa Tirmidzi wal Bazzar wa rijalu thiqat. Wa min wajhin akhar an Ibnu Abbas bi lafdin qala talliqha. Ya. Dari sisi yang lain diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga dengan lafaz qala talliqha. Na barakallahu talliq, ceraikan dia. Ya. Kemudian suaminya mengatakan, qala asbiru anha. Ya, tapi aku enggak bisa sabar. Masih lihat sama dia kok. Masih senang sama dia, enggak bisa sabar saya. Nah, barakallahu. Ya, qala fa amsika, kalau gitu ya sudah, pertahankan saja. Tentunya dengan segala konsekuensinya kalau antum menempuh cara ini. Ya, satu, didik dia. Didik dia, takdib dia, na'barakallahu. Didik dia, na'barakallahu. Qarib dia makmum. Nih, dikasih nasihat-nasihatnya. Tentunya qarib dia makmum, tahapan-tahapan itu, ya, itu dilakukan dengan tahapan-tahapannya. Kasih, apa, nasihatnya dengan cara lemah lembut. Na'barakallahu. Nih, qarib dia makmum. Terus, nih, sampai betul-betul, ya, istri tersebut meninggalkan tindakan tadi dan kadang-kadang perlu diingatkan kepada mereka bahwa tindakan semacam itu keliru. Kadang-kadang kan mereka enggak menganggap keliru, karena hal itu sudah biasa sebelumnya dilakukan. Makanya na'am barakallahu fikum, hati-hati dengan tindakan yang biasa dilakukan. Na'am barakallahu fikum, dalam keadaan tindakan itu keliru. Kalau sudah dengan keliru yang biasa dilakukan, itu akan na'am barakallahu fikum menjadikan yang keliru tadi menjadi benar. Bahaya na'am barakallahu fikum. Ya kan ibn makmum, kata tadinya mungkin memberontak jiwanya dari melakukan tindakan keliru tadi. Ketika sudah biasa, wes gak ada pemberontakan itu. Saat itu na'am barakallahu fikum, ya menandakan hatinya telah terluka dan sakit. Ya kan? Ya kan ibn makmum, jangan barakallahu. Itu hati-hati. Nah, ketika sudah tenang, merasa tenang dengan melakukan tindakan apa kekeliruan, nah itu bahaya. Istrafito rekon namaku. Istrafito, orang kalau tahu dia melakukan kesalahan itu enggak nyaman. Iya enggak? Benar enggak? Sama kalau melakukan amarakallahu fikum tindakan yang keliru, ya. Dan kamu tahu tindakan itu keliru, amarakallahu. Iya kan? Kan ini namaku. Di awal pasti enggak nyaman. Wes kailan ape wasok. Ya. Entah takut ketahuan atau gimana kan gitu ya nama orang kelawi. Gak nyaman wes nama orang kelawi. Tahu lah nggak itu orang sudah biasa melakukan itu. Tapi kamu sendiri nggak biasa. Di saat pertama kali melakukan tindakan keliru itu, wes gak enak kayu ber. Ya. Tapi kalau sudah biasa wes nyaman wes nama orang kelawi tindakan keliru. Ya kali wes mau kemudian orang kelawi. Yang perlu diwanti-wanti. Nah, sebaliknya kan sama kumah, ya hendaknya kita membiasakan kebiasaan yang baik. Kalau kita sudah terbiasa dengan kebiasaan yang baik, ya nawar itu kebiasaan yang baik. Satu saat ketika amal kita meninggalkan sesuatu yang baik itu akan merasa ada yang kehilangan. Nah, ya. Aku kok belum lakukan ini ya? Aku belum lakukan ini ya? Weh, gak tenang belas gitu kan. Ya kalau ada beda kemudian barakallahu. Ya, maka sama seperti ini na'am barakallahu. Ya. Ini awalnya ya biasa karena akan merasa mungkin bisa jadi karena dia enggak tahu misalnya. Nah, akhirnya biasa. Ya, orang anak kecil main sama teman-temannya, ya lah nah, itu kan biasa nah, kan enggak tahu enggak ada batasan mereka ya na'am barakallahu. Kalau dia sama kamu sampai gede dibiarkan terus, ya lama terbiasa. Nama orang kelafikum, ya. Nah, bergaul dengan lawan jenis, ya, nggak ada risihnya. Ya kalau dia sama kamu, tapi sejak kecil misalnya sudah diperkenalkan gitu ya. Nama orang kelafikum, itu kan. Akhwat, kamu kan ikhwan, enggak boleh ikhwan sama akhwat main bareng. Meskipun masih kecil. Nih. Kalian sama kamu. Nanti ke depan-depannya barakallahu fikum dia akan merasakan tindakan semacam itu adalah tindakan yang tidak membuat dia nyaman. Sampai kemudian di atas ilmunya dia melakukan itu, maka saat itu dia enggak nyaman tapi dia biasakan terus jadi nyaman lagi. Ya, yeah, dengan kekeliruan tadi na udzubillah min dzalik. Ya, ya kali bitulah makmum. Almuhim tindakan itu ya yeah, dari istri ya. Yeah. La taruddu ya talamisin itu tidak apa menjadikan ya yeah, mula anah bisa dilakukan. Nah, warakallahu fikum. Ikhwan fi dinillah rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Nah. Nah. Bagi mereka yang mendapati kasus macam ini bisa melakukan tadi nah barakallahu fikum bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengasingkannya dengan safar bersamanya sehingga orang-orang yang biasa bergaul sama istri kita enggak apa? Enggak kenal sama dia. Nawarakallahu atau dicerai. Nawarakallahu kalau dicerai sudah nawarakallahu bebas ya. Enggak ada tanggungan nawarakallahu. Kalau dia tidak mau mencari barakallahu atau dia bersabar dengan segala konsekuensinya ya, dan tetap memberikan tarbiyah kepada istrinya, mendidiknya, memberitahukan kepadanya terkait dengan hal-hal yang semestinya, ya kharif dramakmu, dan senantiasa mengiringinya untuk terus berjalan di atas rel yang benar. Ya kharif dramakmu jami'an wa barakallahu fikum. Dari hadis ini kharif dramakmu, diambil faedah sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sarahatus Sahabah radhiyallahu anhu fi ma'rifatil haq. Ini na'am barakallahu fikum, ciri yang sangat menonjol pada sahabat. Jadi dalam mengetahui al-haq, mereka enggak malu-malu. Inna Allah la yastahi minal haq. Allah Subhanahu wa taala tidak malu dengan kebenaran, dari kebenaran. Kalau ada perkara yang mungkin dianggap tabu, na'barakallahu fikum. Kalau itu dalam rangka untuk mendapatkan al-haq, mereka enggak segan-segan untuk dengan sorohah menanyakan. Kemu Sulaim, na'am warakallahu fikum, tanya kepada Rasulullah SAW terkait dengan na'am warakallahu imra'ah ihtilamat. Wanita yang ihtilam itu kan tabu sekali. Masa ada wanita yang ihtilam gitu kan? Ya khalif damakumu. Nah, tapi tetap ketika ingin mencari kebenaran, ya kan udah makmumah, ditanyakan itu kepada Rasulullah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, kalau itu terjadi, hatta pada wanita, kalau laki-laki yang jelasin, warahmatullahi wabarakatuh, ikhtilam. Kalau terjadi pula pada wanita yang namanya ikhtilam, maka nah, warahmatullahi wabarakatuh, dia juga harus mandi. Tentunya na'amarakulahu ada sebutkan ketentuannya. Ketentuannya bagaimana? Kalau dia ikhtilam, ikhtilam kan mimpi ya. Mimpi. Lah mimpi itu kan na'amarakulahu bisa berbekas, bisa tidak. Apa bekasnya? Bekasnya air. Saat bangun ada airnya na'amarakulahu. Ada yang, memang ada yang mimpi ketika bangun enggak ada airnya. Ada, buktinya Rasulullah mengatakan itu. Idza hiyaratil ma. Nah, berarti ada juga yang mimpi, tapi enggak berbekas. Kan ya. Mimpi, nah melakukan sesuatu, tapi dalam mimpi, nah barakallahu fikum, tapi enggak berbekas. Iya kan? Ya kali betul kemudian barakallahu fikum. Kalau enggak berbekas, ya enggak wajib mandi. Baik laki-laki maupun perempuan. Kan gitu ya. Ya kalau ibn makmum. Tapi kalau berbekas dengan keluarnya air. Nawarakallahu fikum. Setelah mimpi. Nawarakallahu fikum. Disebut dengan mimpi basah. Nawarakallahu fikum. Maka nawarakallahu fikum. Dia wajib mandi. Itu ditanyakan oleh para sahabat. Ya kalau ibn makmum. Umar. Tanya Rasulullah SAW. Nam, ayar kutu ahaduna, wawa junub, ya Rasulullah, apakah kita boleh tidur? Nam, warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang dan yang boleh tidur dalam keadaan dia junub. Wajah Rasulullah SAW. Nam, idha tawadu ahadum, fal yar kutu wawa junubun. Nam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang bertanya, nam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya khali bin makmum. Nah, dalam hadisnya Abu Hurairah sampai Rasul menjawab na'am barakallahu fikum, idza jalasa baina sahabil arba falyaghtasil walau lam yanzil. Na'am barakallahu fikum. Kalau na'am barakallahu fikum seorang itu sudah na'am barakallahu fikum berada di atas 4 cabang na'am barakallahu fikum dari wanita, maka na'am barakallahu fikum hendaknya dia mandi meskipun tidak turun apa tidak turun apa tidak keluar air maninya. Itu kan lawar kosoroha ya. Dan hal itu mereka tidak segan-segan untuk menanyakannya kalau itu terkait dengan al-haq. Sama seperti ini lah barakallah. Ya Rasulullah, bujuk boleh orang tek gelem nang apa lah barakallah menolak tangannya orang yang menyentuh. Nih, pergi lah. Kan itu ya. Ya sudah, antum ajak saja pergi lah barakallah. Ya, biar enggak kenal sama orang-orang itu lah barakallah. Kan itu ya. Ya kalau dia atau ceraikan saja lah barakallah gitu. Ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu fiikum. Dan masih banyak lagi contoh ya sorahatus sahabah ya li talabil haq. Sorahahnya sahabat dalam mencari kebenaran. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an wa barakallahu fiikum. Nah. Ya. Minha di antara faedahnya anna dhikra al-insani bima yaqra al-istifta wa nahwihi la ba'sa bih. Ya, seorang menyebutkan perkara yang dibenci dalam rangka untuk istifta meminta fatwa, maka itu tidak mengapa. Ya. Bahkan dalam hal ini nam ghibah pun tidak masalah. Ghibah tidak masalah. Sudah disebutkan amarakulafu ilim menawali memenawahi di dalam Rasulullah ini ada 6 ya, 6 perkara ya. Yang ghibah itu tidak dikatakan ghibah. Karena 6 perkara tadi. Di antara li ta'rif. Ngomong apa-apa, niku tanya rumahnya Muhammad Tampu Tinggi di mana ya? Lu Muhammad yang mana? Di sini banyak Muhammad, ada Muhammad Pincang, ada Muhammad PC, ada Muhammad ini, yang mana gitu? Yang Pincang loh, berarti kan itu ya, na'warakulahikum. Menyebutkan perkara yang itu yang tidak disukai ya, na'warakulah. Tapi itu li ta'rif enggak apa-apa. Juga li istifta na'warakum. Iya. Ada seorang wanita sahabiyah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menyebutkan na'warakum lil ifta wal istifta. Boleh. Ifta boleh, istifta juga boleh. Na'warakum. Dia bilang gini, ya Rasulullah, ada 2 laki-laki yang datang kepada saya melamar, satunya Abu Sufyan, satunya siapa gitu nawaraklo. Oh ya, sama Rasulullah dibilang nawaraklo. Abu Sufyan itu nawaraklo, orangnya fakir, pelit nawaraklo, kan itu ya. Sementara satunya, wah. Itu tongkatnya itu enggak pernah turun dari pundaknya itu. Enggak usah nikah saja sama Usama. Rasulullah ifta. Menyebutkan kejelekan apa enggak? Jelas misalnya kejelekan ya yang dibenci. Nah, orang tapi itu dalam rangka itu enggak masalah. Juga istifta seperti ini. Istri saya ya Rasulullah gelem menolak tangannya orang yang menyentuh. Ini kan perkara yang dibenci ya orang kelab. Tapi boleh lil istifta. Ikhadif demakum syal barakallahu. Berikutnya hadis ini juga diambil faedah anna minan nisa'i wa in kunna nisa'an minas salafus salih man yatahawanu fi mulamasatir rijal. Ya khalifah dan makmujian poro. Bahwasanya di kalangan wanita itu, walaupun mereka dari kalangan salafus soleh, itu sahabat ya. Ada di antara mereka yang yatahawan, bermuda-muda dalam mula masa. Menyentuh laki-laki. atau di gampang disentuh sama laki-laki. Disentuh bukan dalam artian yang lebih jauh ya, sentuh saja nah warklop gitu ya. Ya kalau dia memang ada seperti itu. Ya. Kalau dia memang lah sekarang itu ada fenomena mas. Ada fenomena di kalangan orang awam ya, nah warklopikum. Jadi kalau orang yang sudah ngaji itu seakan-akan sudah enggak pernah melakukan kesalahan gitu. Enggak boleh melakukan kesalahan. Nih. Sampai kita kat misalnya kita apa ceritakan ada kata siapa enggak ada enggak itu namanya manusia kok ya. Yang mana manusia ya namanya kalau selagi dia masih manusia ya dia akan melakukan kesalahan. Namanya kalau kita sampaikan seperti itu ya. Masa sudah ngaji itu masih gitu-gitu ya loh. Kayak gitu ya. Padahal lo pakai gini, pakai gitu. Kayak gitu ya, na'waraqlaw. Nah, di sini ada na'waraqlaw. Ada pesan moral yang cukup. Ya. Dalam untuk kita semuanya. Ya, sebagai na'waraqlawikum. Satu komunitas yang ingin na'waraqlawikum. Konsekuen di dalam memegang ajaran agama itu na'amaraqlaw. Hendaknya kita na'amaraqlaw fikum waspada dengan perbuatan kita. Karena sedikit saja penyimpangan di mata orang awam itu dianggap perkara yang besar ketika itu terjadi pada kita. Bila? Iya, na'amaraqlaw. Dan efeknya nanti na'amaraqlaw fikum enggak hanya semata-mata pada pribadi orang tersebut. Nih. Pada dakwah Allah ngaji ya kok saya ngono gitu ya nar ya kan itu nama kemusyian pada kalau misalnya ditelusuri gitu ya ya enggak itu enggak apa enggak ada masalah sebenarnya nah warakulah tapi menurut mereka kesalahan seperti itu bisa betul-betul nah warakulahikum berakibat tidak percayanya mereka dengan kita, bahkan dengan dakwah kita. Nah, pada ikhwan ya, misalnya. Dia, na'am warakullahu fikum, bermu'amal dengan mereka. Ini sekedar contoh saja, na'am warakullahu fikum. Tapi Masya Allah, ya, efeknya terhadap kepercayaan masyarakat, terhadap dakwah, ini sangat luar biasa. Kalau dia berdua, kemudian warakullahu fikum. Ya. Contoh kasus. Jadi ikhwan ini nama orang kelafim punya profesi. Kalau dia bernama kumwah, maklar tanah. Maklar tanah. Jadi biasanya, namanya maklar itu kan hubungannya banyak. Ya. Terus yang di apa koleganya juga banyak. Terus hubungannya juga banyak nama orang kelafim. Suatu ketika ada satu bos yang memang sudah biasa bekerja sama dengan ikhwan ini. Kalau dia bernama kemujian bor, memang tidak ada ikatan. Ya. Kamu harus ikut saya, harus gini. Cuman ikhwan ini, abu tersebut bilang sama ikhwannya, itu ada tanah mau dijual. Ya, coba kamu ngomong, nanti ngomong. Ya. Di terbiro. Ya, itu ya, dijual berapa. Kalau dia bernama kemujian, ikhwan mungkin, ikhwan ini, ini kan sekedar informasi saja, kan gitu ya. Nggak ada ikatan harus nanti distorkan sama dia. Karena memang nggak ada akad itu, na'am warakulah. Nggak ada akad itu ya, na'am warakulah. Ikhwan itu nama kumu sama ikhwan itu di itu. Didatangi pemiliknya. Ya, minta berapa? Oh, gini-gini. Minta 70 juta. Ya, wes, na'am warakulah. Ya. Padahal anggarannya sampai 80 juta misalnya, na'am warakulah. Ternyata ikhwan ini dijual di tempat yang lain sama-sama bosnya dengan harga yang lebih tinggi. Ya. Yeah. Pikirnya Ikhwan tadi na'amaraqlaw enggak ada ikatan sama ini aja sekedar informasi saja. Tapi David bos ini iki ngerti ngaji kok ngene kok kayak gini. Iya, yeah. Padahal enggak ada ikatan sama sekali. Nah, itu na'amaraqlaw. Nah. Makanya na'amaraqlaw fikum harus betul-betul ini ya, ekstra hati-hati ya, terkait dengan muamalah dengan orang-orang awam yang nggak paham, ya, karena ketidakfahami kadang-kadang membawa pada tindakan yang jauh lebih mengerikan, gitu ya. dan efeknya nama orang tua nggak sekedar pada apa, pada pribadi orang tersebut dia nggak dipercaya sama bos tadi nama orang tua itu nyangkut-nyangkut ke dakwah nama orang tua repotnya ya kan dia bisa kemudian orang tua termasuk ini nama orang tua ya sama ini ya jadi kalau bayangan mereka yang sudah cadaran sudah apa terus antilah kayak gitu-gitu ya nawarakulam. Nih kalau sampai terjadi semacam itu bahasa kesannya tuh jelek sekali terus. Nah itu belum dari kita. Ya kalau fitnah nama kemusyrikan barakulam. Nah ya kalau fitnah rahmatullah sehingga ibrohnya ya kalau fitnah rahmatullah yang semacam ini ya kesalahan-kesalahan semacam ini. Siapapun ya, bisa nah, tertimpa. Entah yang sudah ngaji atau yang enggak ngaji. Namanya kesalahan itu karena yang namanya manusia itu ya dari ya al-khata' ya orang-orang. Siapapun orangnya. Innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Kalian itu akan senantiasa terpapar dengan apa? Kesalahan di siang dan malam hari. Walakfuru dzunuba jami'a fastaghfiruni kata Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan saya mengampuni semua dosa, maka minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqari fi tilamakum jami'an barakallahu sehingga ya siapapun orangnya dari situ nanti tidak ada jaminan afwan, tidak ada jaminan ya, tidak akan tertimpa dosa. Selama manusia, sebagai manusia pasti akan melakukan dosa. Ya kada bi jamak musyan barakallahu fi. Nah. Kada bi tin rahmanur rahim. Kemudian di antara faedahnya adalah nah, dekatnya para sahabat dengan Nabi. Ya. Kalau ada makmum, dekat hubungannya sahabat, para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga enggak ada sekat antara mereka dengan Nabi. Ya. Kalau ada makmum syan barakallahu fi. Kapanpun mereka butuh untuk bertanya kepada beliau terkait dengan ya, masakil, nah, permasalahan-permasalahan yang mereka apa? Ya, dapati langsung tanya kepada Nabi. Enggak ada protokol, enggak ada pas pampres, nawarakulafiku, enggak ada macam-macam ya, nawarakulaf. Rasulullah SAW dekat sekali dengan para sahabat. Ya, dan secara otomatis jadi tameng untuk Nabi. Ya, secara otomatis sudah penjaga untuk Nabi semuanya. Dalam perang Hudaybiyah, amarakallahu fikum, berapa utusan Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah, berapa utusan Quraisy datang menemui Nabi alaihi wasallam. Berbagai macam negosiasi dilakukan waktu itu, amarakallahu. Kalau dalam akumu, sampai pada kesimpulan mereka melihat sahabat Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang sangat memuliakan Nabi alaihi salatu wasallam. Nih, dengan itu mereka peringati orang-orang Quraisy untuk berperang dengan Nabi alaihi salatu wasallam karena Nabi dikelilingi orang-orang yang sangat loyal dengannya. Sampai ikhwan kumah, seandainya beliau meludah saja nawarakallah. Ludah itu tidak akan sampai ke tanah. Nawarakallah. Tidak akan sampai ke tanah. Melainkan diambil sama mereka. Diusapkan ke badan-badan mereka. Yeah. Sampai ketika wudhu. Air bekas wudhu itu. Tidak akan tercecer di tanah. Diambil. Itu kesan mereka. Menunjukkan betapa. Meloyalnya para sahabat. Dan menunjukkan betapa dekatnya para sahabat. Dengan Nabi Ali Sulat Basar. Terus. Laren. Kata, jangan berangin. Akhirnya terjadilah yang namanya. Perang Hudaybiyah. Apa perjanjian Hudaybiyah. So, awalnya nawarakallahu fikum ketika Rasulullah SAW dari Madinah, niatnya itu niatnya adalah umrah kan itu ya. Enggak niat perang lah orang kalau ini. Enggak niat perang. Tapi sama mereka lah, mereka persiapkan pasukan yang sangat terlengkap untuk menghadang Rasulullah SAW. Kali ini nama kumuh. Ya. Yang pada akhirnya lah warakallahu fikum terjadi yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Ya kali ini nama kumuh. Tekat sekali. Ya. Rasulullah dengan para sahabat. Ya, sahabat dengan Rasulullah, Rasulullah dengan para sahabat sangat dekat sekali. Kali ini nama kumuh syahid warakallahu fikum. Sehingga masakil-masakil yang mereka dapati bisa langsung mereka sampaikan kepada Rasul dan langsung mendapatkan solusi. Kali ini nama kemudian seperti ini langsung dapat solusi. Enak ya. Ya kali ini nama kemudian para kelab. Nah, kali ini tinggal melawan dan masih banyak lagi nama para kelab. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Dan saya anggap cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita semuanya terkait dengan agamanya. Naqtahi bi hadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin tanya apa? Jawab ya? Ini sudah itu. Nah, izin bertanya, apakah anak hasil zina jika mendoakan orang tuanya, ya, atau ayahnya dari hubungan zina tersebut mendapatkan kebaikan dan apa? Anak apa? Kebaikan doa dari anaknya. Namarakallahu fikum. Bagi anak namarakallahu fikum tetap disyariatkan untuk mendoakan kedua orang tuanya, apapun kondisi orang tuanya. Ya. Yeah. Dan mungkin saat itu namarakallahu kondisi justru kalau dia sebagai anak yang ngerti ya, yang paham, ya harus banyak-banyak berdoa untuk orang tuanya tadi. Semoga Allah mengampuni bapaknya. Ya, yeah. Walaupun secara hukum na'barakallahu fikum. Misalnya na'barakallahu fikum anaknya tadi tidak mendapatkan warisan dari bapaknya. Bapaknya juga enggak dapat warisan dari anaknya. Kan itu ya. Ya kan dengan hukum wala ala bisa. Tetap seharusnya malah harus doakan banyak-banyak doakan na'barakallahu semoga sadar, semoga na'barakallahu fikum semoga ya yeah, diampuni dosanya. Ya. Yeah. Apa hukum menikahi wanita yang masih dalam harus dipisah? Enggak boleh. Kalau sampai terlanjur nikah amarakallahu. Ini nikahnya haram amarakallahu. Ya, yeah. Kalau harus dipisah. Harus dipisah. Dan jika hal tersebut terjadi, apa yang harus dipisah? Nah, gitu ya. Harus dipisah. Cukup. Jazakumullahu khairan. Nak tabi'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.